Ibrani Paosio. Ring pasubayane sane pengawit, wenten pidab-dab ini mebakti, miwah genah mebakti, sane kekardi antuk manusia. Ring genah mebakti ne punike wenten rongan kekalih. Sane asiki ring jaban, kewastanin genah sane suci. Ring rongan punike wenten lampu, meja, miwah roti, sane katurang ring ayun ide sangyang widiwasa. Ring ungkur korden penyelenge, inge punike kordene sane kaping kalih, wenten malih rongan sane kewastanin genah sane maha suci. Ring rongane punike wenten pasepan melakar mas, genah morbor menyan miwah beti perjanjiane, sane kekaput antuk mas make bungkul. Sejeroning petine punike wenten jembung mas, sane medaging mana miwah teteken sang pandita agung arun, sane sampo nanin mekedapan, miwah batu kalih tebih, sane metulis pituduh-pituduh ide sangyang widiwasa. Ring duur petine punike, wenten arce pelawatan malaikat ide sangyang widiwasa, sane kampitnyane mekebat ngangkebin tekep petine punike, sane kewastanin genah pengampuraning dosa. Nanging sane mangkin durung masanipun, buat nletehang paindikane punike makasami. Paindikane punike kedab-dab kadiasa puniki. Para panditane nyabran rahine ngeranjing ringrongan sane ring jaban, buat ngemargiang dharma ke panditan danene. Nanging wantah sang pandita agung sane ngeranjing ringrongan sane ring jeruan ngetaun apisan. Sang pandita agung makterah sane jaga aturang dane ring ide sang yang widiwasa, pebuat dane ngerage, miwah pebuat pemerastan dosa-dosan rakyate sanetan uninginipun. Melantaran pidab-dab sekancan barang-barang ipunike, roh ide sang yang widiwasa sampun ngurukang sahetatas, mungwing sekantun rongane sane ring jaban punike mangge, lawange sane ngungsi ke genah sane mau suci punike kantun durung mampakan. Paindikane punike dados lawat pebuat masane sane mangkin, sane mepi teges, mungwing sarwa aturan miwah aturan wewalungan sane katurang ring ide sang yang widiwasa, tan meresidayang nyampurnayang manah anake sane mebakti. Paindikane punike makasami, wantah pidab-dab sekale, ngeniang indik dedaran, inu-minuman miwah upekara mebersih, sane kemargiang kantos rauh penemayannyane, seluiring paindikan pacang keanyarang antuk ide sang yang widiwasa. Nanging ide sang Kristus sampun rauh dados pandita agung, pebuat paindikan sane becik, sane sampun wenten iriki ring jagate. Genah mebakti, genah hidane ngemargiang dharma kepanditane punike, agungan, miwah luihan kesampurnanyane, genahe mebakti punike, nenten je kekardi antuk manusia, turtan kewengku antuk jagate sane sekale puniki. Rikale ide sang Kristus ngeranjing kerongan sane ring jeruan, ingih punike genah sane maha suci, ide ngeranjing wantah apisan buat selami-laminipun, tur ide nenten makterah kaming miwah banteng, sane jaga katurang dados aturan. Nanging ide makterah idane ngerage, tur melantaran punike ide mulih kerahayuan, sane langgeng pebuat irage. Rah kambing miwah bantenge, miwah abun aturan godel banteng, sane keborbor punike, raris keketisang ring anake sane leteh. Melantaran punike, anake punike dados suci, santukan keletahannyane sampun kebrastayang. Yening paindikane punike sawiakti kadiasa punike, punapi malih rah ide sang Kristus. Santukan melantaran ide sang roh suci sane langgeng, ide sang Kristus sampun ngaturang angan idane ngerage, dados aturan sane sampurne ring ide sang yang widiwasa. rah idane pacang nyuciang manah irage saking seluiring pekarian iragane sanetan mapikinoh, mangnane irage preside ngaturang bakti ring ide sangyang widiwase sane jumeneng langeng. Melantaran paindikane punike, ide sang Kristus ngerauhang pasubaye sane anyar, mangde anake sane sampun kesengin antuk ide sangyang widiwase, preside nampi merte sane langeng, sane sampun kejanjiang antuk ide sangyang widiwase. Paindikane punike preside memargi, santukan sedan idane sampun mebasang manusane saking seluiring kiwangannyane, sane kardiipun dawegipun kantun ketegul antuk pasubaye sane lawas. Yening wenten surat wasiat ngeniangin di warisan, binirin patut kebuktiang, mungwing anake sane ngarianang surate punike sampun padem. Santukan surat wasiate punike tan mepikenoh, yening anake sane ngarianang surate punike kantun urip. Surate punike wau wenten pikenohipun, yening anake punike sampun padem. Punika awinanipun pasubaye sane lawas punike, preside dados sah wantah melantaran rah. Santukan sesampune dane Musa midartayang sekancan pituduh ide sangyang widiwase, sane kesurat ring cakepan Torate ring arepan bangsa Israel, dane raris ngamil rah banteng madukan toye, dumuli keketisang ring cakepan Torate punike, miwah ring sekancan anaki sane wenten irike, ngangen padang hisop, miwah bulun biri-biri, sane mewarna barak wayah. Kedulurin pengandike asa puniki. Ane getih ane ngesahang pasubaya, ane kapi tuduhang bahan ide sangyang udiwase, apa ngetinutin nyamo ajak mekejak. Kadi asapunike taler dane Musa ngetisin genah mebaktine, miwah seluiring prabot sane kegunayang sejeroning pengubaktine antuk rah. Sujatinipun manut cakepan Torate, satmake seluiring paindikan kesuciang antuk rah, tur dosa-dosane wantah side kampurayang yening wenten tabuh rah. Kadiasa punike patutipun seluiring paindikane puniki kesuciang. Sane pinake dados lawat paindikan sane wenten ring swarga. Nanging paindikan sane wenten ring swarga punike memuatang aturan sane luwihan. Santukan ide sang Kristus nenten jeung ranjing kegenahe sane suci, sane kekardi antuk manusia, sane wantah dados lawat genah sane sujati. Nanging ide sampun ngeranjing ke swarga, tur irike sane mangkin ide nangkil ring ayun ide sangyang widiwase, bebuat kepentingan iragane. Sang pandita agung Yahudine, nyabran taun ngeranjing ke genahe sane suci materah satu. Nanging ide sang Kristus, tanje nyabran-nyabran ngeranjing buat ngaturang angan idane, santukan yening kadiasa punike, ide patut nyabran-nyabran nandang sengsara ngawit saking duk jagati kekardi. Nanging ide sampun mepekan tenang raga wantah apisan buat selami-laminnya, rikale pemuput masane sampun nampek, buat merastayang sekancan dosane, melantaran ide ngaturang angan idane ngerage. Sekancan manusane sampun janten pacang padem wantah apisan, rarisipun ketepasin antuk ide sangyang widiwase. Kadiasa punike taler ngeniang ini ide sang Kristus, ide sampun katurang dados aturan wantah apisan buat merastayang dosa-dosan anake ake. Ide pacang mepekan tenang raga sane kaping kalihipun, nenten je buat merastayang dosa, nanging buat ngerahayuang anake sane nyantosang rauh idane.